Bagaimana engkau ini hamba-hambaku? Aku yang menciptakanmu, tapi engkau menyembah tidak kepadaku. Aku yang memberimu rezeki, tetapi engkau berterima kasih tidak kepadaku. Kalau engkau kesepian, wahai hamba-hambaku, aku selalu datang menghiburmu. Aku senantiasa menenteramkan hatimu, tapi engkau menyanyi tidak untukku.